apakah makan jengkol ya, atau makanan yang berbau tidak enak boleh dimakan ketika sholat? Salah pertanyaannya ya. Kalau ketika sholat makanan apapun nggak boleh. Tapi mungkin ketika mau sholat ya. Ketika mau sholat dan terutama ketika ingin ke masjid tidak boleh ya. Karena Nabi SAW telah melarang beberapa makanan yang punya bau mungkin tidak separah jengkol, ya kan? Man agala al-basal wa-tsaum fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, jangan mendekat masjid kami. Ya. Beliau mengatakan juga fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena para malaikat terganggu dengan sesuatu yang mengganggu Bani Adam, manusia. Nah, manusia terganggu dengan bau yakni dua barang tersebut, sebagaimana dengan sebagaimana juga malaikat terganggu dengannya. Dan juga bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita, misalnya ketika mau sholat bersiwak, apa hikmahnya? Di antara hikmahnya untuk membersihkan mulut kita supaya tidak mengandung bau-bau yang tidak enak itu. Ya, sehingga dipahami dari situ bahwa hal-hal yang semacam itu dalam sholat, apalagi di masjid, ya diusahakan untuk dihindari. Ya, apalagi kalau ke masjid, tadi sudah ada hadis yang sangat jelas. Dan juga di sini berlaku kepada yang lain-lain ya, terutama juga misalnya untuk masyarakat kita merokok ya. Merokok ini sebetulnya baunya sangat mengganggu. Ya, kalau kita hanya dari bau saja itu sudah sangat mengganggu, apalagi memang membawa racun ya. Sehingga ada istilah perokok aktif dan perokok pasif. Bahkan yang pasif katanya lebih termudharati dengan rokoknya. Nah, wallahu alam, yang jelas dari baunya saja sudah mengganggu. Kalau mereka mengatakan tidak mengganggu, ya nah itu yang merokok karena sudah biasa. Sebagaimana orang yang biasa makan bawang, yang makannya enggak merasa terganggu karena dia yang makan. Ya. Apakah kemudian dia mengatakan saya tetap ke masjid karena saya enggak terganggu, saya enak-enak saja makan bawang? Nah, yang jadi timbangan orang lain yang enggak seperti itu. Umumnya orang, begitu pula yang merokok. Umumnya orang yang tidak merokok pasti terganggu dengan bau rokok tersebut. Sehingga dengan ini ya, dari sisi ini saja maka seseorang harus menjauhi rokok tersebut, apalagi dari sisi-sisi yang lainnya.